Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita teruskan membaca kisah-kisah ataupun baki kisah-kisah Nabi Musa AS. Dan kita, kalau kita lihat, telah banyak kita membacanya. Dan pada malam ini insyaAllah tiba kita membaca tentang sifat dan keutamaan Nabi Musa AS ni. So, kalau ada dalam kitab muka surat 275, iaitu Allah Ta'ala berfirman, kata Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala, "Fa'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'adhkur fil kitab Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا." Maksudnya, dan ceritakanlah ini hai Muhammad kepada mereka kisah tentang Musa di dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang dipilih dan seorang rasul dan nabi, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Qur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami pada waktu dia bermunajat kepada kami, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Bila kat situ Allah SWT suruh Nabi SAW bacakan tentang Nabi Musa AS, tentang sifat dan keutamaan Nabi Musa AS kepada umatnya, yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu Nabi Musa AS la mukhlasan, ini seorang yang ikhlas, yakni dia tidak mempunyai apa-apa maksud di dalam ibadahnya, kehidupannya semuanya adalah untuk Rabbul Alamin. "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Seorang ikhlas, dan dia juga seorang rasul dan nabi. Dan bagaimana Allah SWT menerangkan satu lagi kelebihan selepas itu kepada Nabi Musa AS, Allah SWT telah memanggilnya untuk berkata-kata dengannya, bermunajat kepadanya. "Waqarrabnahu najiyya," dan kami telah mendekatkannya kepada kami ketika bermunajat kepada kami. Dan kemudian Nabi Musa AS juga telah diberikan satu lagi nikmat yang istimewa, iaitu Allah SWT telah menganugerahkan untuknya seorang daripada saudaranya, iaitu Harun, sebagai nabi untuk membantunya. Baik, kemudian Allah SWT juga berfirman, "Qala ya Musa inni istataituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin." Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih, yakni melebihkan kamu dari Musa, dari manusia yang lain di matamu, untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Jadi Nabi Musa sekarang dipilih di kalangan umat manusia seluruhnya pada zaman beliau untuk mengangkat risalah Allah SWT. Di dalam kitab As-Sahihain juga telah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tufaddiluni ala Musa, fa innan nasa yus'aquna yawm al-qiyamah, fa akunu awwala man yufiq, fa ajidu Musa batishan bi qa'imati al-'arsh, fala adri asa'aqa afaqa asa'aqa fa'afaqa qabli amjuziya bisa'qati tur." Ya, ada sedikit kebetulan di dalam barisan bahasa Arabnya. "Asa'aqa fa'afaqa qabli amjuziya bisa'qati tur." Artinya Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah kalian melebihkan diriku atas Nabi Musa, kerana manusia ini akan pingsan pada hari kiamat kelak, dan aku adalah orang yang pertama kali sadarkan diri. Tiba-tiba aku mendapati Musa berpegang pada salah satu tiang arasy, dan aku tidak mengetahui apakah dia sadarkan diri sebelum diriku, ataukah dia sudah diberi balasan dengan pingsan ketika berada di Gunung Qur." Jadi kita terangkan kelebihan Musa AS. Sampaikan tu jadi sebab alasan janganlah kita melebih-lebihkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, atas Nabi Musa AS. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad SAW dan tentu sekali adalah Sayyid Waladi Adam Yaumul Qiyamah, adalah penghulu pemimpin anak Adam seluruhnya pada hari kiamat, masukkan itu semua Nabi-Nabi sebenarnya. Tetapi Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dengan tawaduknya kata janganlah lebih-lebihkan aku terhadap Nabi Musa AS. Jadi kasih satulah alasan kenapa jangan, walaupun ini hanya satu saja kelebihan Nabi Musa AS, tak bermakna dengan satu kelebihan ini maka Nabi Musa AS lebih mulia daripada semua orang ataupun daripada Nabi Muhammad SAW secara amnya, secara keseluruhan. Ya, kita tahu bahawa dalam kita membandingkan antara dua orang akan terdapat kat situ ada kelebihan dia satu atau dua. Saya tak bermakna kerana dia satu dua ni dia lebih baik, ada kelebihannya bahawa dia lebih baik secara overall. Ha, macam kita buat ini juga lah, perbandingan ni. Kita tak boleh lihat satu atau dua saja dah dia lagi bagus. Jadi kita kena lihat secara overallnya. Overall ni itulah yang menentukan. Jadi begitu juga dalam hal ini Nabi Musa AS mempunyai satu kelebihan yang tak ada pada Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Hari kiamat kelak manusia semua akan pingsan. Kemudian yang akan bangkit, yang akan sadarkan diri pada hari kiamat kelak, yang mula-mula sekali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu juga Nabi SAW memang orang yang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dia bukan Nabi yang pertama, dia bukan Nabi yang terakhir, tapi dia mula-mula yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Satu kemuliaan yang Allah SWT memang berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila dia bangun, dia telah lihat Nabi Musa AS dah bangun dah, sedang berpaut kat salah satu daripada tiang Arasy. Maknanya siapa bangun dulu? Jadi ada dua kemungkinan, Nabi Musa AS bangun dulu ataupun Nabi Musa AS tak pingsan. Jadi kalau tak pingsan, tak adalah bangun lagi. Dia memang dia memang sadarkan diri. Kenapa kalau gitu? Kalau dia tak pingsan, sebab juziah bisa'fati thawr, dia dah pingsan dahulu di dalam dunia. Dalam dunia dekat gunung Thawr, dia dah minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia lihat aja gunung Thawr itu, Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan dirinya kepada gunung tersebut tak sanggup melihat lalu berkecai. Kemudian Nabi Musa AS juga juga pingsan. Jadi kalau dah pingsan kat situ, maka tak payah lagi nak pingsan di hari kiamat. Sebab dah dua kali. Jadi itu kata Nabi Muhammad SAW, dia tak tahu adakah sebab itu dia dah bangun dulu, dia dah ada dah berdiri, ataupun memang dia yang bangun dahulu. Tapi Nabi SAW dah kata apa? Akulah yang mula-mula sekali bangun. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Musa AS tak pingsan. Jadi ini sebagai satu menunjukkan kelebihan Nabi Musa AS, dan juga menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW hanya seorang apa? Hanya seorang manusia. Dia tak tahu pun apa yang sebenarnya berlaku kalau tidak diberitahu. Bagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahawa hal itu merupakan salah satu bentuk sikap tawaduk, yakni rendah hati Rasulullah SAW. Walaupun tidak, maka sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi, pemuka umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu merupakan suatu kepastian. Dia adalah imam dalam solat, dalam peristiwa Isra Mi'raj, di Baitul Maqdis siapa yang jadi imam? Belakang dia semua nabi-nabi lain. Yang depannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penutup para nabi. Dia yang paling mulia. Tutupan tu mesti yang paling cantik. Yang lain kalau dia tak sempurna ke apa semua, disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi selepas dia. Siapa yang dakwa ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang yang kafir. Kafir halal darahnya kalau dia tak bertaubat. Tak tu memang tepatlah apa yang berlaku di Indonesia, mereka mengharamkan gerakan Ahmadiyah ataupun Qadianiyah, kerana gerakan tersebut mendakwa bahawa Nabi SAW bukan Nabi akhir zaman. Tapi Nabi akhir zaman ada lagi Nabi selepasnya, iaitu Mirza Ghulam Ahmad yang daripada India, Al-Qadian. Al-Qadian itu satu negeri dekat India. Ini satu kekufuran yang nyata. tidak syak lagi ini bukan daripada ajaran ajaran Islam. Jadi negeri itu, yang di negara itu negara yang banyak orang Islamnya, dan dalam negara yang besar Islam tu macam-macam puak rupa-rupanya ada. Ini salah satu dah sebenarnya. Kalau dibiarkan terus-menerus akan murtad ramai orang. Kita cakap semua yang masuk badan ni murtad. Kita dah tak ada apa ni. Tak ada kompromi lagi. Pasal dah lama patah keluar dah berpuluh-puluh tahun. Apa ni, mengkafirkan gerakan kajian ini. Kita tak kira ni adalah apa tu ketua-ketua, yang ni ulama-ulama Qadiani, hukum lain, orang yang ikut-ikut Qadiani hukum lain, kita dah tak kira tu lagi. Tak macam Syiah, tak macam Syiah di Iran. Kalau yang itu di Iran tu, yang imamnya Syiah imamah tu atau imamiah tu yang 12, kita tak kata semuanya kafir. Tapi ketua-ketua mereka yang dah tahu akan hujah tu, kita memang, yang ini ulama-ulama mengkufurkan mereka. Terutama sekali Al-Khomeini, Ayatullah Khomeini, dia adalah seorang murtad. Dia tak Islam. Dia kata dia nyati dah dahsyat, rusak teruk. Baik. Tetapi untuk orang-orang yang ikut apa ni, pegangan Syiah itu, kita tahu apa, kita tunggu dulu. Tak boleh terus kita cepat-cepat hukumkan mereka kafir kerana mungkin mereka tak tahu. Tapi kajian ni lain. Sebab dia dah memang dalam asas dia, akidah dia, dia dah tak beriman kepada Al-Quran secara seluruhnya. Dan antaranya adalah tentang akhirnya, keakhirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang pokok sekali. Jadi siapa masuk situ memang keluar daripada jemaah muslimin. Maka dengan itu dia bukan orang Islam lagi. Jadi demikian kita dapati bahawa Rasulullah SAW dengan tawaduk telah mengatakan ataupun telah menerangkan kelebihan Nabi Musa AS. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih, وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Jadi dalam antara orang-orang diberikan wahyu, siapa ya? Nabi Musa alaihissalam. Ini diterangkan tentang apa tu, tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas dia kata bahawa Nabi SAW itu adalah penutup nabi-nabi kan. Dalilnya di bawah tu, kami telah berikan wahyu kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kami telah dahulu lagi berikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang selepasnya. Jadi Nabi Nuh adalah nabi yang rasul yang pertama, kemudian yang lain tu semua dapat wahyu juga. Jadi dia adalah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah yang terakhir. Kemudian sampai pada firmannya, ayat tu sambungannya, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan kami telah mengutus para rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Jadi ada rasul yang kita telah diberitahukan tentang kisahnya, ada rasul yang kita tak diberitahu pun sedikit tentang mereka. Jadi banyak lagi. Baik. Dan yang satu antara rasul tu yang Nabi, yang Allah SWT kisahkan kepada kita adalah Nabi Musa AS. Dan yang paling banyak yang keistimewaan Nabi tersebut, Nabi Musa AS, adalah وَكَلَّمَ Musa Taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa takliman, yang ini betul-betul cakap secara langsung, tak ada orang tengah lagi. Baik, dia juga berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Maka na'indallahi wajiha, wajih yang ini mempunyai wajah, artinya yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang-orang Yahudi, orang-orang kaum Nabi Musa AS, mereka dahulunya menyakiti Nabi Musa AS dengan macam-macam penganiayaan, dengan kata-kata dan sebagainya. Jadi Allah SWT nasihatkan kita, jangan buat gitu. Jangan buat gitu kepada siapa? Kepada Nabi kita sendiri lah. Pada Nabi Musa AS dah tak boleh, pada Nabi kita sendiri. Apa-apa yang berlaku, Allah SWT kata, maka kami telah, Allah telah membersihkannya daripada apa yang mereka tuduhkan, yang mereka katakan. Mereka kata Musa begini, begitu, dan maka Allah SWT bersihkannya. Dan Allah SWT dengan sebab Nabi Musa AS telah sabar terhadap penganiayaan tersebut, maka Allah SWT telah mengangkat kedudukan Nabi Musa AS menjadi seorang yang wajiha. Baik, Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Musa kana rajulan hayyan sittiran la yura min jildihi syai'un istihya'an min. Fa adzaru man adzaru min bani Israil. Fa qalu ma yastatiru hadha tatattur illa min ta'ibin bi jildih. Imma barasun wa imma udrah wa imma afah. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فلذا فذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Yang maksudnya, sesungguhnya Musa adalah seorang yang sangat pemalu dan selalu menutupi auratnya. Tidak ada sesuatu pun dari kulit yang terlihat kerana rasa malu. Kemudian dia disakiti oleh beberapa orang dari Bani Israel. Mereka mengatakan Musa menutupi badannya seperti itu tidak lain kerana adanya aib pada kulitnya, baik berupa bisul, yakni sakit kutar, beras luka atau cacat. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membebaskan dirinya dari tuduhan mereka itu. Pada suatu hari dia sedang sendirian, lalu dia meletakkan pakaiannya di atas batu dan kemudian mandi. Setelah selesai mandi, dia langsung menuju ke batu itu untuk mengambil pakaiannya. Tetapi batu tersebut menghilang dengan membawa pakaiannya. Kemudian dia mengambil tongkatnya dan mencari batu itu seraya berujar, hai batu pakaianku, hai batu pakaianku. Hingga akhirnya dia sampai di sekumpulan orang-orang Bani Israel dan mereka melihatnya dalam keadaan telanjang dengan bentuk tubuh yang paling bagus diciptakan oleh Allah. Dan dengan demikian itu Allah telah membebaskannya dari apa yang mereka tuduhkan. Kemudian batu itu bangkit dan mengambilkan serta memakaikan pakaiannya. Lalu Musa memukul batu itu sekali pukulan dengan tongkatnya. Demi Allah, pada batu itu terdapat goresan bekas pukulannya itu. 3, 4 atau 5 kali. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi ini tafsiran daripada siapa? Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tentang ayat tadi dalam surah Al-Ahzab. Apakah bentuk penganiayaan azab yang ditampakkan oleh Bani Israel kepada Nabi mereka Nabi Musa alaihissalam? Itu tentang apa? Tentang peribadinya, tentang peribadinya, diri, tentang kulitnya. Kerana Nabi Musa alaihissalam tak biasa, tak biasa merendahkan sikit pun daripada kulitnya. Selalu pakai pakaian yang yang menutupi tubuh badannya. Jadi mereka mulalah buat buat tuhmahan itu dan ini, penyakit dia begitu dan begini. Jadi dia tak nak mandi dengan orang ramai. Mereka buat kelakar dengan dia apa, mengejek-ejeknya. Maka Allah SWT nak bersihkan Nabi Musa AS dari tuduhan itu. Ya, Nabi pun mereka apa ni tak lepas, ya, tak selamat daripada daripada ejekan Bani Israel ini. Dahsyatnya tu. Tapi Nabi Musa AS sabar tak doakan supaya azabkan Bani Israel hujan juga. Dia sabar je. Tapi Allah SWT yang mengambil tindakan untuk untuk membersihkan Nabi Musa AS dengan apa yang kita baca tadi. Dengan mandi, letakkan baju, lepas tu batu tu bawa lari. Dia kejar, tak sadar, marah dia. Tak sadar bahawa Bani Israel dah nampak dia. Dan mereka nampak, rupa-rupanya tak ada. Tak ada apa-apa cacat, kecacatan pun tidak di badan Nabi Musa AS. Ini dalil apa dia? Kau boleh kita mandi dalam keadaan yang yang tidak memakai apa-apa baju pun. Itu tidak, tidak wajib. Orang selalu tanya tentang perkara ini. Dan ini adalah satu dalil. Ada lagi satu dalil pun, Nabi Ayub AS juga mandi dengan tidak berpakaian. Kalau sampai pada pada babnya, sebab saya dah sampai lah Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub dah lepas. Kemudian sebagian ulama salam menyebutkan yang tadi ada silap sikit, dia punya terjemahan. Bukan batu tu kasih baju kepada apa? Nabi Musa AS, batu tu pakaikan baju kepada Nabi Musa AS. Tak, bahasa Arabnya talabisahu, yang pakai adalah Nabi Musa AS, bukan al-basahu. Itu itu lapan peterjemah. Baik. Sebahagian ulama salah menyebutkan bahawasanya di antara ketajaman pandangan Musa, dia pernah memberikan syafaat kepada saudaranya Harun di sisi Allah. Lalu dia meminta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan saudaranya sebagai pembantunya. Maka Allah mengkabulkan permintaannya dan memenuhi keinginannya. Bagaimana yang dikirimkannya, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Musa AS dia bukan apa ni kita katakan seorang yang biasa saja daripada sudut dia punya firasatnya, dinamakan firasat, pandangan, bila dia tengok orang, dia orang dapat kenal orang, dia mempunyai firasat yang yang tajam. Jadi bila dia inginkan seorang untuk membantunya dalam membawa risalah Allah SWT kepada Fir'aun, dia nampak bahawa antara banyak-banyak daripada kaumnya, Nabi Harun AS, saudaranya itu, ada orang paling layak untuk menjadi seorang rasul, seorang nabi. Jadi dia pun minta pada Allah SWT untuk jadikan Harun sebagai sebagai pembantunya. Maka Allah SWT mengkabulkan doanya. Itu menunjukkan bahawa Nabi Musa, permintaan pandangan Nabi Musa AS itu bertetapan dengan apa? Dengan kehendak wahyu, kehendak kehendak Allah SWT. Satu kelebihan untuk Nabi Musa AS. Ada orang, dia sendiri bagus, saya tak semestinya firasatnya, pandangannya itu itu tepat selalu. Kadang-kadang tersilap, dia pilih orang yang tak betul, jadi dia punya apa? Advisor. Tapi advisor dia rusak, rusakkan dia. Itu selalu juga berlaku. Yalah, raja tu baik, tapi kita lihat keadaan kucak-kacir. Selalu dia buat keputusan yang salah, polisi dia salah dan sebagainya. Sebab apa? disebabkan oleh orang keliling. Dia beritahukan dia apa ni, fitkan apa tu maklumat-maklumat yang salah. Mungkin tu sebab-sebab yang apa ni, pribadi ke, sebab-sebab yang nyeleweng ke dan seterusnya, sampai kan kecakasi pemerintahan tersebut. Sebab tu Allah SWT pun telah mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan jadikan apa ni, musuh-musuh Allah sebagai bitanatan. Bitanah tu yang ni daripada kata batang tu terus tu yang ada keliling kamu, yang ni yang kamu yang mendampingi kamu dalam urusan-urusan siasa, urusan-urusan kerajaan, urusan perang dan sebagainya. Jangan ambil orang dia ni, orang azafir. Dan termasuk dalam situ adalah orang-orang yang tak boleh tak boleh dipercayai ataupun bukan pakar dalam bidang-bidang itu. Dan ada orang mungkin pakar tapi dia tak boleh dipercayai pun, kita tak nak pakai. Dia expert dalam benda-benda tersebut, tetapi dia mempunyai apa tu, muslihat-muslihat. Masuk nanti kat dalam apa ni, pemerintahan, habis rusak kan apa tu pemerintahan. Satu-satu dia apa ni, dia paksa ataupun dia masukkan agenda tu, agenda ni pemerintahan yang baik boleh jadi rosak. Ataupun orangnya mungkin baik ataupun biasa saja, tetapi dia tak expert dalam bidang-bidang tertentu, bukan ahlinya. Orang lain yang patutnya duduk kat situ, maka itu juga akan merosak. Sebab Nabi SAW juga telah mengingatkan, bila kita usir dalam amru ila ghairi ahlihi fantaw gerisa'ah, bila telah dikerahkan keseluruhan itu kepada yang bukan ahlinya, okay, tunggulah asal, tunggulah hari kiamat. Dah kamu dah macam itu, kita akan dapati musibah dan malapetaka. Okay, jadi dengan ini Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan suatu pembahagian. Lalu ada seseorang yang berkata, sesungguhnya pembahagian ini bukan dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun marah, sehingga aku melihat kemarahan pada wajah beliau. Dan setelah itu beliau bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa, dia telah disakiti lebih banyak dari ini, tetapi dia tetap sabar. Jadi ini salah satu daripada ketawaduan kerendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dituduh sebagai tidak berlaku adil dalam pembahagiannya, dalam jalankan urusan Allah Subhanahu taala, iaitu membahagikan harta perang, harta rampasan perang. Dan juga dia dituduh sebagai tidak mencari keredaan Allah SWT, yakni kalau tak cari keredaan Allah SWT, mencari keredaan manusia. Dan itu adalah salah satu daripada satu sifat, sifat nifaq, pura-puraan. Jadi untuk Nabi SAW ini satu kekufuran mungkin, tetapi Nabi SAW tetap bersabar dan dia teringat orang lain yang dianiaya lebih daripadanya, iaitu Nabi Musa AS. Dan ditegaskan dalam kitab As-Sahih tentang hadis-hadis Isra' Mi'raj bahawa Rasulullah SAW melewati Musa ketika dia tengah berdiri solat di makamnya. Di mana? Di kuburnya lah, makamnya kubur. Demikian yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas. Dan dalam kitab As-Sahihain juga disebutkan dari riwayat Qatadah dari Anas dari Malik Ibn Syah-Syah dari Nabi SAW bahawa beliau pernah berjalan melewati Musa di langit lapis ke-6 pada malam Isra' Mi'raj. Maka Jibril berkata kepada beliau, itulah Musa, ucapkanlah salam kepadanya. Beliau menuturkan, maka aku ucapkan salam kepadanya. Lalu Musa berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Dan ketika aku berlalu meninggalkannya, lanjut Rasulullah SAW, maka dia, yakni Musa, pun menangis. Ditanyakan kepadanya, apa yang menjadikanmu menangis? Musa menjawab, aku menangis kerana seorang pemuda yang diutus setelahku, umatnya lebih banyak masuk syurga daripada umatku. Itu kelebihan Nabi Musa AS. Dia amat apa tu, menyayangi umatnya. Jadi dia rasa apa, kita katakan rasa gembira dan cemburu lah. Sebab dia sendiri yang lebih tua tu, umatnya tak sebanyak umat salah satu daripada keturunannya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umatnya lagi banyak daripada umat aku. Bukan umat dia yang banyak. Umat tu yang banyak tu banyak yang masuk syurga. Kalau banyak je tak masuk syurga, tak ada, tak ada apa-apa yang nak dibanggakan. Baik. Jadi ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau orang kata bahawa kita tak pentingkan bilangan dalam kita berdakwah, itu juga tak tepat. Secara mutlak tak, tak tepat. Orang kata yang penting kita sampaikan aja, berapa ramai yang nak ikut tak peduli, ha, tak ada orang ikut pun tak apa. Itu betul juga, tapi pun tak juga keseluruhannya. Kita memang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, dan memang kita nak ramai orang terima dakwah. Mana boleh kita tak nak orang terima dakwah? Kita nak sikit orang yang terima. Tak juga macam itu. Jadi bilangan tu ada main, ada main peranan. Memang kita nak banyak. Cuma itu bukan yang menentukan, bukan yang menentukan dakwah kita. Kita buat macam mana pun memang atas perintah Allah SWT. Dan kita memang mengharapkan, kita minta kepada Allah SWT bahawa orang menerima dakwah ini. Tapi kalau tak, maka kita reda, eh? kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentu orang kata ini dia faham lain pula. Banyak tu tak bagus, banyak tu tak bagus. Jadi dia sikit-sikit sampai duduk kat bawah gunung, eh? Duduk bawah tanah dan sebagainya. Itu yang bagus pada dia. Dia dah rasa macam itu, dia faham macam itu. Kalau faham mentaliti mereka, mereka tak suka yang ramai ni. Nama ini pun tetap kalah. Wa'in Main tu ke aksar ramai kelar tu, yakin lu kean sabi lillah. Kata Allah Taala pun dalam Quran dalam beberapa tempat, kalau engkau yang Muhammad kau ikut ramai daripada kebanyakan manusia ni, mereka semua akan disesatkan kau daripada jalan Allah. Ha, jadi ramai yang kebanyakan manusia ni disesatkan. Jadi kalau kau berkumpulan yang betul tu adalah yang tak ramai. Tu pun tak tepat. Eh, tu pun tak tak betul. Yang saya mutlak. Jadi ramai itu juga satu satu kemuliaan, eh, kita kena ingat tu. Sebab Nabi SAW paling ramai umatnya dan paling ramai yang masuk syurga. Dan disebutkan bahawa Ibrahim AS berada di langit ketujuh. Kemudian itulah yang benar, tidak sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Shuraik bin Abi Namr dari Anas bahawa Ibrahim berada di langit ke-6, sedangkan Musa berada di langit ketujuh dengan diberikan keutamaan berupa kesempatan berbicara langsung dengan Allah. Ini kalau kita ingat lagi, kita pernah baca hadis Isra' ni dalam kitab Iman Sahih Muslim, bahawa hadis Syuraik tu adalah hadis yang banyak apa tu keseliruannya, tak cukup, ada kelemahannya, yang menyalahi akan riwayat-riwayat lain yang kira-kira dia sahih dia dalam Sahih Muslim. Jadi yang paling tinggi sekali adalah Nabi Ibrahim AS, bawahnya adalah Nabi Musa AS. Kemudian yang lebih dan disebutkan dan telah disebutkan lebih dari satu orang hafiz bahawa pendapat yang lebih benar adalah bahawa Musa berada di langit ke-6 sedang Ibrahim berada di langit ke-7 dan dia menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat yang tidak akan kembali lagi kepadanya. Hafiz ni bukan hafiz Quran, zaman sekarang hafiz Quran, zaman dahulu hafiz itu dimaksudkan adalah hafiz hadis. Quran itu dah tak ada benda lah, biasa je orang hafal. Semua hafal Quran dulu baru baca buku lain, itu caranya. Jadi lambat sikit apa ni pengajian untuk apa ni dalam apa ni masyarakat Islam. Jadi keutamaan adalah untuk Al-Quran. Kalau Al-Quran tak habis, tak boleh belajar ilmu-ilmu lain. Betulnya syekh-syekh pun tak nak terima. Kalau belum hafal Al-Quran, kau jangan duduk kat sini. Jangan hafal Al-Quran habis, baru datang ke sini. Jadi dia kena habiskan masa dia untuk hafal Al-Quran. Lepas tu baru boleh duduk belajar hadis, belajar fiqh, usul dan sebagainya. Itulah manhaj yang lebih tepat. Di zaman sekarang dah susah lah, kalau nak tunggu sampai sini itu habis lah. Satu habuk pun tak belajar, semua tak dapat. Sebab tu bila disebutkan seorang tu adalah hafiz yang menghafal, jadi maksudkan sini bukan Quran. Quran dah mestinya dalam tangan. Maksudkan sini adalah hafiz hadis. Dan hafiz hadis tu bukan maknanya hafal hadis. Hafal hadis bukan itu saja. Hafal hadis dengan perawi-perawinya, dengan sanadnya. Macam kita baca kat Sahih Muslim tu, Dan bukan hafal terawihnya saja. Kalau dia hafiz, dia mesti kenal terawih itu siapa. Dia boleh dipercayai ataupun tidak. Dia mesti kenal hadis ini sahih ataupun tidak. Itu baru hafiz. Jadi susah nak dapat pangkat hafiz ni, ya. Ya, zaman sekarang sikit orang yang menghafal. Tapi masih ada lagi yang menghafal, ya, tentang perawi ini semuanya. Yang kebanyakan yang berlaku adalah orang apa ni, terpaksa kalau dia tak hafal, dia simpan banyak kitab, ya, dia jilid-jilid ni tentang perawi-perawi ini. Setiap kali dia nak tahu, dia kena risau. Itu pun perlu tahu ilmu. Kalau dia sebutkan Muhammad bin Abdullah misalnya, berapa banyak orang nama Muhammad bin Abdullah, mana satu, kat negeri mana punya, tahun berapa punya, macam mana nak tahu. Itu semua perlukan ilmu. Kalau dia sebutkan, misal kata dia sebutkan seorang yang bernama Uthman misalnya. Uthman, dia tak sebutkan lagi nama bin dia, kerana Uthman bin apa pun, tapi kita tak tahu daripada mana atau bapak mana, atau bapak maknanya daripada generasi berapa dan sebagainya. Kemudian siapa gurunya, kadang ada guru tiga orang nama sama, kemudian guru dia mungkin sama juga, tapi tak tahu yang mana satu. Contoh yang senang adalah Sufyan. Ada dua Sufyan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Itu ulama hadis. Mana satu bila disebutkan Sufyan? Dia perlukan ilmu. Begitu juga sahabat aja. Nanti disebutkan daripada Abdullah. Abdullah ada berapa? Lima kurang-kurang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas. Ada lagi Abdullah Ibn Zubair. Mana satu punya Abdullah? Orang kalau dah biasa, dia tahu mana satu punya Abdullah. Dia tengok dia punya guru siapa. Kalau daripada Umar, biasa ni Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas dia ambil daripada Umar bin Khattab Rajallahu. Kalau Abdullah bin Mas'ud, dia tengok daripada mana dan seterusnya. Jadi itu semua ilmu. Itulah yang disebutkan hafiz. Sikit-sikit gini kita tahu pun jadilah, tak sempat kita nak mengaji, orang sikit-sikit ni pun jadilah. Untuk apa? Kita kena beri pendedahan kepada masyarakat. Oh, kat situ ada ilmu-ilmu tradisional ni. Orang panggil tradisional, tapi sebenarnya dia ada ilmu asli dalam apa? Dalam agama. Dan dia adalah ilmu yang amat penting. Walaupun kita tak tahu, kita tak mendalaminya, tapi kena hormat, dan menyokonglah orang-orang yang mempelajarinya. Kurang-kurangnya gitu. Bukan kalau kita tak tahu, pasal kita tak tahu, lepas tu kita dah lah tak sokong, kita tak hormat kepada orang yang belajar, buang masa dulu je. Kata dia macam gitu pula. Ini yang berlaku pada orang-orang yang mungkin yang dia tahu ilmu tu adalah yang belajar math gini-gini, yang budak 8 tahun dah masuk poli, itu yang pada dia hebat. Jadi kalau 8 tahun hafal Quran, buang masa je. Kita nak tunggu kuasa khabar 8 tahun dah hafal Quran, hafal hadis, Bukhari ke Muslim. Jadilah tunggulah, insyaAllah. Kita kena duduk kan kat dalam satu tempat, tak ada komputer, tak ada handphone semuanya. Mungkin boleh lah, zaman sekarang pusat banyak sangat, dia tengah betul menyebukkan. Kalau bagaimana pun Allah SWT, kalau nak adakan orang sebagai seorang alim, dia akan letakkan apa ni, sebab-sebab ni, dia akan berikan sebab-sebab ni, akan jadi insyaAllah. Kita mencuba. Baik, jadi ulama-ulama hadis mengatakan bahawa yang benar adalah Nabi Ibrahim AS langit yang ketujuh. Dan bukan itu saja, dalam hadis itu menyebutkan dia sedang bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur jawabnya adalah seperti Baitullah, iaitu Ka'bah di dalam dunia, tapi dia dekat langit yang ketujuh. Dan dia tempat ibadat sama juga, dan juga tempat tawaf macam Baitullah, macam Ka'bah. Tetapi yang tawaf ke atas tu adalah para malaikat. Ramai sekali malaikat yang tawaf. Dia ramai daripada orang yang tawaf di keliling Kaabah. Iaitu setiap hari ada 70,000 orang malaikat yang masuk. Dan yang masuk tu takkan apa? Takkan balik lagi. Subhanallah. Rasanya ramai orang makmur kan Baitul Ma'mur. Lepas tu dia panggil Baitul Ma'mur. Ini antara perkara yang lain dalam hadis yang sahih. Jadi kita tak payah nak tanya bagaimana dan seterusnya. Nanti tanya beriman saja, kita beriman. Semua penting ini semua menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Banyak makhluk-makhluk. Semua riwayat menyepakati bahawa setelah Allah Ta'ala mewajibkan salat 50 kali dalam satu hari satu malam pada Muhammad SAW dan umatnya, Kemudian beliau melewati Musa, maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Sesungguhnya aku dulu telah mengalami berbagai kesulitan dengan Bani Israel. Nasihat dia seorang datuk lah kira-kira kepada cucunya. Bukan cucu derek lah, cucu berapa keturunan. Sebab dulu aku ada problem dengan umat aku, susah nak suruh orang, benda sikit pun tak boleh buat. Kau dapat macam ini punya banyak solat, 50 solat, maka minta kepada Allah SWT naik balik dan minta keringanan, kurangkan bilangan solat tersebut. Dan sesungguhnya umatmu, yang umat Muhammad SAW, mempunyai pendengaran, penglihatan dan hati yang lemah. Tak macam umat aku, aku kuat lagi sebenarnya, tapi mereka tak boleh buat. Dan beliau masih terus pulang pergi antara Musa dan Allah Azza wa Jalla, dan setiap pulang pergi mendapatkan keringanan hingga akhirnya menjadi salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Allah Ta'ala berfirman, salat 5 waktu itu sebenarnya sama dengan 50 waktu. Al-khamsu bil-khamsin. Kata Allah SWT dalam hadis itu, 5 tu macam 50, yang ini pahalanya. Maksudnya 50 kali lipat. Mudah-mudahan melalui kita semua, Allah memberikan balasan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan melalui kita juga Allah melimpahkan pahala kebaikan kepada Musa alaihi salam. Nah, yang peristiwa dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Yang tak percaya, tak percaya kenapa? Kerana dia lemah. Saya kata impossible lah. Impossible? Apa yang tak possible? Nabi Muhammad, kalau tak ikut perintah Allah, tak ikut perintah Allah, tak ada dalam 50 waktu, tapi dia dengar cakap Nabi Musa dan turun. Minta keringanan. Minta keringanan bukannya menyalahi perintah. Ya, ada yang berpandangan mungkin ini apa-apa. Yalah, kalau kita nak cakap tu, adalah apakah kita bila minta keringanan dengan penuh adab, minta daripada yang bawah kepada yang atas, kerana yang atas tu mempunyai apa ni, banyak kelebihannya, yang mengasihaninya, yang sayang kepadanya, yang boleh memberi. Kita minta kepada orang macam itu, apa yang dan daripada seorang hamba kepada seorang yang seorang untuk Tuhan, kepada Tuhan, bukannya melanggar perintah. Dan kalau diizinkan, dia akan ambil keringanan tersebut. Kalau tak diizinkan, kemudian dia tetap juga degil, jangan minta lagi misalnya, barulah kita kata melanggar perintah. Kita melanggar perintah, kata, inilah solat dekat kepada umatku. Dah turun dah Nabi SAW, dah apa ni, tak nak taat ke nak lawan, dan minta keringanan. Berapa banyak Allah kaji semua dia nak dia anu. Lepas tu dapat nasihat, ayat tak ya juga minta. Kan satu itu je bakal kelebihan Nabi SAW. Ada yang percaya tentang ini, sebab tu saya tanya kenapa tak percaya. Kalau tak percayanya daripada sudut macam logik tadi tu, kita terangkan aja lah. Kita nak hukum-hukum ni pun susah sikit kan. Terangkan yang kita jawab macam tadi. Tak ada mana tak logik kat sini. Dan kalau tak logik pun termasuk perkara yang apa ni, perkara syarak. Mana ada semuanya kita katakan logik. Logik tu yang kita faham, bukan maknanya apa ni, benda yang kita tak faham tu tak logik. Sebenarnya dia logik juga, cuma kita tak nampak lagi apa dia punya dia punya logiknya, faham tak dia punya hikmahnya. Okay. Kemudian kalau kita tanya dia kenapa dia tak setuju, tak percaya kepada apa ni, kisah Isra Mi'raj ni, kalau dia kata kan sebab sanadnya tak kuat, dia kata apa yang sanad tak kuat? Tak kuat dalam hadis-hadis yang sahih, sahih Muslim, dan bukan satu riwayat, macam-macam riwayat. Tapi jarang mereka kata gitu. Mereka kan kata gini, sebabnya kita tak percaya pada kisah Isra Mi'raj, sebabnya dalam riwayat tersebut tu banyak percanggahan, banyak lawan. Sekejap kata gini, langit kat sini, Nabi ini, langit kat situ, Nabi itu, kat sini cakap ini, kat situ cakap sana. Sedangkan kisahnya satu. Ha, jadi kata tu menunjukkan bahawa riwayat-riwayat ni lemah, kisah ni lemah. Kalau ada sudut situ, ha, itu ada akademiknya lah, ada ilmiahnya. Ha, maknanya diorang bukan kufur terus. Dia ada beberapa perkara dari sudut hadis. Tapi ini telah dijawab oleh ulama-ulama hadis. Memang demikian dalam hadis macam itu. Kadang-kadang lafaznya begitu, lafaznya begini. Tapi okay, total kisah dia ada tak tu semuanya? Ada, menunjukkan dia ada asalnya. Semua perawi bawa benda yang sama. Tapi kadang-kadang ada perawi ni ingat begini, ada perawi itu ingat gitu, ada perawi riwayatkan komplit macam ini, ada yang kurang macam itu. Memang ada. Dan sebab itu dalam Sahih Muslim, dalam syarahnya, ulama susah payah dia apa ni, dia try kompromi kan, yang ni try agree kan antara riwayat mungkin ada berbeza dan sebagainya. Ni mungkin maknanya begitu, maknanya begitu. Cuba baca dulu. Dan untuk kalau ikut manhaj ilmiah akademiknya, bila kita nampak benda yang berlawanan, ada tiga kurang-kurangnya perkara yang kita harus lakukan. Dan ikut tertib sama sekali, kalau lawan berlawan, ada nampak macam berlawan, bukan terus kita apa ni, kita buang dulu. Ambil dulu mana boleh berlawan betul-betul. Jadi apa kita buat? Kita lihat dia boleh digabungkan ke tidak dalam sebahagian maknanya. Kalau boleh kita buat tu dulu. Kemudian next step, tak boleh juga, maka baru kita buat apa? Kita buat tarjih. Tarjih tu maknanya yang mana yang kuat dan yang kita ambil, yang lemah kita tolak. Bukan semua kita tolak. Sebab semua datang daripada sanad dengan sanad yang sahih. Jadi sebelum itu terkumpul, yang pertama sekali kalau dia ada tarikh, kita tahu tarikh yang riwayat ni turun bila, yang ini mana bila, yang mana yang mutaakhir tu, yang latest tu, dia akan memansuhkan yang sebelumnya tu, memang kaedah. Kalau yang keempat tu kita tawakuf lah. Tapi menolak kerana sebab-sebab tak masuk akal, kerana sebab itu, kerana dia lemah, dah tak boleh. Itu bukan manhaj. Tak boleh macam itu. Quran pun sama, hadis pun sama, kita manhaj sama je macam itu. Kita bukan menolak benda-benda yang berbeza. Kemudian yang paling bagus jadi, kalau kita tak faham, terserahkan kepada orang yang ahlinya. Dan ulama-ulama lebih hebat daripada kita, semua dah menerima. Tadi baru Ibn Kathir Ramah Ta'ala kata apa? Dia seorang ulama hadis. Ibn Kathir ni ulama hadis, kau main-main. Dia kata ulama semua berpendapat tentang kisah Isra Mi'raj. Dah tu ceritakan tentang apa ya, turun naiknya Nabi SAW, minta keringanan solat 5 waktu ni, 50 jadi 5 waktu. Itu hadis yang sahih, mutawatir. Kalau mereka berhujah dengan benda-benda sebab yang kita dengar banyak hujahnya, Quran tak ada kata pun ada Mi'raj. Yang ada Isra' saja, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa kan, tak sebut pula naik sampai ke langit. Sedangkan itu lebih penting, lebih apa semuanya dan seterusnya. Baiklah, yang tentang benda-benda seperti ini, kita ada hujah daripada hadis. Takkan awak ambil Quran, awak tak ambil hadis? Tak ada pertentangan kat situ. Jadi demikian, kalau kita lihat, awak kalau nak tolak riwayat-riwayat seperti ini yang terlalu banyak, kemudian awak boleh ambil riwayat-riwayat lain tentang kisah-kisah lain, awak tak berlaku adil. Sedangkan perawinya sama, keluar di tempat sama, bukunya sama. Jadi sebagian orang ambil, sebagian orang tak ambil. Mana boleh, kau orang suruh tu. Datuk Nino lagi nak ambil kitab tu, tak kurung lagi lah. Adakah kamu beriman pada sebahagian kitab atau kubur pada sebahagian kitab? Benda daripada benda yang sama, orang ni semua sama, perawi-perawinya. Jadi menunjukkan kita tak terima sebab kita apa ni, kita rasa tak masuk akal lah, logik dan sebagainya. Jadi tu tak boleh. Ada ya? Kita okey, bagus. Kita teruskan. Ini bab ni bukan bab Isra. Ini bab kemuliaan Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Oh, dan keempat, takut nak ucapan Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW hanya merupakan sebatas pengalaman antara sesama manusia, sekaligus sebagai nasihat kepada umat yang disayangi ini, dan bukan termasuk dalam bab wasiat, bagaimana pengakuan orang-orang yang tidak berilmu dan mereka telah lakukan satu tindakan yang tidak baik terhadap hadis tentang Isra', dan bahkan mereka menyangka bahawa semuanya itu hanya merupakan Isra'iyat. Itu berkenaan dengan turun naiknya lah. Itu salah satu ya, mereka, ada banyak lagi mereka mereka pertikaikan tentang tentang hal ini. Mereka yang yang apa ni menganuti madrasah akal, yang mula dengan gerakan apa ni Jamaluddin Rabbani dan Muhammad Abdul dan sebagainya, memang suka macam kita pertikaikan sampai kat Indonesia. Dan kalau kita kat Singapura, sebagian ada orang satu hari memang dia tak akan terima benda-benda macam ni. Sebabnya kelemahan mereka mengenali akan ulama-ulama hadis, itu masalah mereka. Jadi kalau manhaj mereka, akidah mereka semua betul, ambil daripada ulama-ulama hadis, ahlul hadis, takkan tolak benda ni. Ulama tak ada tolak satu pun daripada riwayat-riwayat seperti ini. Dajjal, kisah Dajjal, Mahdi dan sebagainya, sama daripada mereka. Semua datang daripada tempat sama. Yang bawa kepada kita Al-Quran, Al-Quran kita terima tak daripada mereka? Terima. Tapi kenapa tak terima dari sini? Yang tentang solat, tentang puasa, zakat dan sebagainya kita terima, orang-orang yang sama. Kan kita tak terima daripada orang-orang ni. Ini semua adalah perawi-perawi sahih Bukhari, sahih Muslim dan kitab-kitab sunat. Tak ada ulama hadis yang tolak pun kisah-kisah seperti ini. Kalau ada pertikaian, sikitlah macam tadi syuraik, ada syuraik dan sebagainya. Tapi apa cara cara prinsip yang mereka terima kisah ini, bahawa ini berlaku. Jadi kalau tanya hukum, kita kena lihat orang apa sebab dia dia tolak. Kemudian telah ditegakkan hujah atas mereka atau tidak. Itulah dia tolak sebab pasal akal ada dalam bahir lah, kurang-kurangnya bid'ah. Orang tolak hadis kerana akal, bid'ah, mustahil. Saya ingat kalau tak silap saya ada satu golongan haraki, itu tahrir tu tak silap. Tetap saya kisah hadis-hadis Dajjal, Imam Mahdi. Dia tak silap. Mana ada tunggu Dajjal, Imam Mahdi ni semuanya. Sekarang juga kita buat khalifah apa ni, khilafah tahrir begitu. Dan ujarnya kerana tak masuk akal dan semua macam-macam lah. Kemudian apa ni benda itu, apa tu adalah hadis ahad, padahal hadis ni mutawatir. Itu semua paling kurang bid'ah. Katakan kufur, nanti kita kena lihat dulu lah sebagai keseluruhan macam mana dia. Ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ibn Abbas, dia bercerita Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, saya bersabda, "Maribat alayya al-umam wa ra'aitu sawadan kathiran saddal ufuq kafila hadha Musa fi qawmi." Pernah ditampakkan kepadaku beberapa umat dan aku melihat kumpulan orang yang sangat banyak yang memenuhi ufuk, dan dikatakan bahawa dia adalah Musa di tengah-tengah kaum. Sampaikan secara ringkas dan kisah. Yang ini bukan dekat langit. Sebab uridat alayal umam, dinampakkan kepada aku umat-umat, dan aku nampak umat ni. Lepas aku nampak satu umat yang banyak, hitam, sawah dan jaziran, dan ufuk sampai memenuhi ufuk and horizon, penuh ada orang ni. Ini mesti umat aku, kata Nabi SAW. Tapi katilah ada Musa fi qawmi, inilah Musa dengan kaumnya. Maksudnya menunjukkan kelebihan Nabi Musa SAW dan umatnya yang amat ramai. Rupa-rupanya Nabi SAW punya umat lagi ramai daripada umat Musa AS. Teringat pula yang tadi tentang kisah Mi'raj tadi, ada khilaf di kalangan ulama tentang apakah Mi'raj itu berlaku dengan apa? Dengan jasad dan roh. Nabi SAW ataupun hanya dengan roh saja, bukan dengan jasad. Ataupun ada kata dalam mimpi. Kalau macam itu lain ceritanya. Maknanya mereka ada benda-benda yang mereka apa tu, yang ada asal yang mereka percaya, bukan tolak terus, tak berlaku langsung. Ini tentang jasad dengan roh dan sebagainya, dia ada kata oleh sebagian ulama Mu'tazilah dan sebagian ulama juga. Dan demikian kita ada keadaan ni, macam mana hukum mereka. Yang seterusnya, Imam Ahmad, yang Imam Ahmad Alhamdulillah rahimahullah ta'ala, meriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Husain bin Abdul Rahman, dia bercerita, "Aku pernah bersama Sa'id bin Jubair, lalu dia bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang melihat munculnya bintang tadi malam?' Aku menjawab, 'Aku,' jawabku. Kemudian aku katakan, 'Sesungguhnya aku belum sempat mengerjakan solat kerana aku sudah tersengat dulu.'" Kita dah baca ya terjemahan ya. Aku bangun tapi bukan mengerjakan solat. Dan aku nampak bintang jatuh tu, Tapi bukan pasal aku sedari dengan salah saya mula. Tapi pasal apa? Tak boleh tidur. Kalau tak boleh tidur, kaki sakit, kena sengat. Maka dia berkata, lalu apa yang kamu perbuat? Aku menjawab, aku langsung meruqyah. Lalu apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Maka aku menjawab, satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy'abi dari Buraidah Al-Aslami, di mana dia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali kerana penyakit ain atau sengatan binatang berbisa. Ruqyah apa dia? Bacaan-bacaan yang terbaca dalam Al-Quran atau yang dimaksud daripada hadis Nabi SAW untuk menyembuhkan penyakit. Maka Sa'id yakni Ibn Jubair mengatakan cukup baik bagi orang yang benar-benar mendengarkan, iaitu orang yang mengikut apa yang didengar. Jadi ada hadis bahawa ruqyah tu boleh untuk yang daripada sengatan. Lebih lanjut dia bercerita, Ibn Abbas pernah memberitahu kami dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang Nabi yang bersamanya beberapa orang, lalu Nabi yang lainnya dengan satu atau dua orang saja, dan Nabi yang lain lagi tidak bersama seorang pun. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang berjumlah sangat banyak, lalu kutanyakan, inikah umatku? Kemudian dia jawab, itu adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk, ternyata ada sekelompok orang dalam jumlah besar. Kemudian dikatakan, lihatlah ke samping sini, dan ternyata ada kumpulan orang dalam jumlah yang ada yang sangat besar. Lalu dikatakan, inilah umatmu, dan bersama mereka ada 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Ini kesempurnaan hadis yang di atas tadi. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dari tempatnya dan masuk. Setelah itu orang-orang memperbincangkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan azab itu. Lalu mereka bertanya, siapakah orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan azab itu? Sebagian mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani sahabat Nabi SAW. Dan sebagian lainnya berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan mereka menyebutkan banyak hal. Dia kata, mungkin gini, mungkin gitu. Dan Rasulullah SAW keluar menemui mereka, saya berkata, apa yang kalian perbincangkan itu? Maka mereka memberitahukan apa yang mereka katakan itu. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah meminta di ruqyah, dan tidak pula bertapayur, yang meramal nasib buruk kerana melihat burung atau binatang lain, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kemudian Uqasyah bin Nahsan al-Asadi bangkit serai berkata, apakah aku termasuk dari mereka ya Rasulullah? Ya, engkau termasuk dari mereka, jawab Rasulullah. Kemudian yang lainnya bangkit dan bertanya, apakah aku juga termasuk dari mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, kamu sudah didahului Uqasyah. Hadis ini mempunyai jalan yang sangat banyak yang disebutkan sifat syurga dalam kitab-kitab hadis. Dan hadis ini juga telah kami sajikan dalam bab sifat syurga dalam pembahasan keadaan hari kiamat. Allah Ta'ala telah banyak menceritakan Musa AS di dalam Al-Quran. Dia puji Musa AS dengan berbagai macam pujian, dan dia ceritakan kisahnya berkali-kali di dalam Al-Quran, baik secara mendetail maupun ringkas. Dan dia berikan pujian kepadanya, ini Nabi Musa AS. Dan seringkali Allah Ta'ala menyertakan penyebutan Musa AS dan kitabnya Taurat dengan penyebutan Nabi Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran, sebagaimana difirmankannya di dalam surah Al-Baqarah, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Bahkan dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melimparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui ini bahawa itu adalah kitab Allah. Dia juga berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun shadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Ini alif lam mim. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya Qayyum. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Jadi bila sebutkan Al-Quran, sebutkan Nabi SAW, sebut juga Nabi Musa AS dan kitabnya Taurat. Dan dalam surah Al-An'am 91 dan 92, Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Artinya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Jikalau mereka berkata Allah tidak menurunkan satu pun pada manusia, katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besar. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapa-bapa kamu tidak mengetahui. Katakanlah, Allah yang menurunkan. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Dan ini yang Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, ini Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara solatnya. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah memuji Taurat dan selanjutnya memuji Al-Quran dengan pujian yang agung. Allah nak katakan yang turunkan Al-Quran itu juga yang turunkan kitab sebelumnya, itu kitab Taurat. Walaupun Injil juga diturunkan oleh Allah SWT, tapi kalau kita lihat Allah SWT selalu sebutkan At-Taurat. Ja'a bihi Musa, yang datang kepada Musa. Dan pada akhir surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, Thumma atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Kemudian kami telah memberikan Alkitab, Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, dan engkau menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahawa mereka akan menemui Rabb mereka. Dan Al-Quran itulah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ini semua menerangkan tentang kelebihan apa? Kitab Taurat. Jangan pula kita mentang-mentang kitab tu kitab Yahudi, kita kutuk-kutuk kitab tersebut. Kita kena beza kan eh? Kitab yang memang Allah SWT turunkan kepada Nabi Musa AS yang original tu dengan kitab Taurat sekarang. Orang panggil Torah ke atau orang panggil Old Testament ke, itu lain, itu telah diubah. Tapi asal kitab Taurat memang kitab yang suci, kitab daripada Allah SWT yang mempunyai petunjuk untuk semua perkara dan juga daripada rahmat untuk mereka. Tapi Al-Quran ni lebih hebat lagi ya. Kitab Al-Quran ni lah kitab kata Allah SWT mubarakun, mempunyai banyak barakah, barakahnya, banyak kelebihannya. Jadi kata Allah SWT kalau macam gitu, fattabi'uhu, ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Banyak ayat-ayat seperti ini. Dan dalam surah Al-Ma'idah 44-48 Allah Ta'ala juga berfirman, inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahdaru bima tuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhadaa فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada-Ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada kisahnya. Barang siapa yang melepaskan haknya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak berhukum memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan kami iringkan jejak mereka, ini para Nabi Bani Israel, dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya terdapat petunjuk serta nur yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang yang mengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan bertujuan terhadap kitab-kitab yang lain, ini Muhaiminan, yang memenangi atau menguasai kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan ajaran yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Dengan demikian, terima kasih Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pemberi keputusan bagi seluruh kitab-kitab yang lainnya, Muhaiminan. Dia dijadikan Al-Quran sebagai pembenar dan pemberi penjelasan terhadap adanya penyimpangan dan pengubahan. Jadi dibenarkan apa yang ada dekat kitab-kitab tersebut yang betulnya lah. Dan juga dia menerangkan tentang penyimpangan yang berlaku, perubahan yang berlaku, lakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Kitab diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kitab-kitab yang ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat menjaga, menghafal dan mempertahankannya. Mereka telah melakukan perubahan dan penggantian kerana minim, kerana sikit dan buruknya pemahaman mereka terhadap ilmu pengetahuan, serta kebiasaan mereka yang suka berkhianat kepada Rabb mereka. Semoga mereka dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, di dalam kitab-kitab mereka terdapat berbagai kesalahan yang benar-benar jelas terhadap Allah dan Rasulnya, yang tidak dapat dihitung dan disifati, dan tidak ada yang menyamainya. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا بِكُمْ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan, ini Furqan, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Dan Al-Quran ini adalah satu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Dan dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala juga berfirman, فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, maka tak sekali datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya ini Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu membantu. Dan mereka juga berkata sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, ya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Dengan demikian Allah Ta'ala telah memberikan pujian terhadap kedua kitab tersebut dan kedua rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruh bawa yang macam Quran dan juga macam Taurat. Ya kan, Quran dan Taurat tu hebat. Tak ada yang dapat menyaingi kedua kitab tersebut. Dan kemudian ada jin yang berkata kepada kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, ini jin, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan mereka ni jin ni dengar Nabi SAW baca Al-Quran dan mereka kata ni diturunkan selepas kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Menunjukkan kelebihan Taurat selalu lepas tu dia buatkanlah Taurat dan Nabi-Nya Nabi Musa AS. Ini semua sebenarnya nak tunjukkan kelebihan akan kelebihan siapa? Nabi Musa AS. Kerana Taurat diberikan kepada Nabi Musa AS itu juga menunjukkan kelebihan. Dan Waraqah bin Naufal pernah berkata ketika Rasulullah SAW bercerita kepadanya tentang apa yang dia lihat pada awal turunnya wahyu, dan beliau membacakan kepadanya, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa Iqra' wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam, yakni pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka Waraqah bin Naufal berkata, Maha Suci, Maha Suci, inilah wahyu yang pernah diturunkan kepada Musa bin Imran. Secara keseluruhan dapat kita katakan bahawa syariat Musa AS merupakan syariat yang agung dan umatnya berjumlah sangat banyak. Di antara umatnya itu terdapat para nabi, ulama, hamba biasa, orang-orang yang zuhud, raja dan juga umara, rakyat jelata dan para pembesar. Tetapi mereka ingkar sehingga mereka dibinasakan dan digantikan oleh yang lainnya. Bagaimana syariat mereka telah diganti lalu wujud mereka dirubah menjadi kera dan babi. Dan banyak hal lain yang terlalu banyak untuk menyajikan beberapa di antara yang berkenaan dengan hal itu pada pembahasan berikutnya. Dan banyak hal lainnya tu banyak untuk disebutkan. Namun demikian, insyaAllah kami akan tetap menyajikan beberapa di antara yang berkenaan dengan hal itu pada pembahasan berikutnya. Hanya kepadanya kami bersandar dan bertakwa. InsyaAllah kita berdiri sini dahulu. Apa persoalan? Tentang kemuliaan Taurat itu pun ada jenis yang Allah ciptakan Taurat dengan tangan Allah. Masalahnya, nah, ada dua perkara yang kita tahu. Ciptakan lagi dengan Nabi Adam, Taurat dengan syurga Aden. Syurga Aden, itu semua menunjukkan kelebihannya. Soal yang lain tak macam tu. Dengan tangan Allah SWT yang ini ditulis. Ya, kalau Taurat tu kan kita kan ditulis dengan tangan Allah SWT. Itu hadis yang sahih. Di antara kemuliaan kitab Taurat, Al-Quran dah cukup lah banyak menerangkan kelebihan kitab Taurat macam Al-Quran juga dan seterusnya. Jadi dia, kalau kitab dia hebat, maknanya syariatnya agung tu kan. Dia kata-kata, tapi apa yang berlaku, orang ubah dan sebagainya, dia keingkar, umat dia jadi umat yang yang hina-hina sampai sekarang. Jadi ini mudah-mudahan tak berlaku, mudah-mudahan tak berlaku pada kita. Kita ni Quran bagus, kitab hebat, umat kita adalah umat yang terbaik. Kalau kita pun apa ni, tak syukur nikmat tersebut, kita ubah, kita ikut selagi kita saja. Mana kita suka, kita kita rasa masuk akal, kita nak beriman. Yang mana tak, tak masuk akal, tak akal, kita tak nak beriman, takut kita jadi macam Muhammad yang dahulu. Dan semua apa yang kita baca, kita dengar bermanfaat kepada kita, menjadikan timbangan kita berat di hari kiamat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.